Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ada'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan masih pada penjelasan beliau rahimahullah ta'ala bahwasannya dosa kemaksiatan merupakan sebab seorang hamba melalaikan dirinya sendiri. Perbuatan dosa itu merupakan bentuk seorang hamba menyia-nyiakan dirinya sendiri. Dia sia-siakan bagian dia di akhirat nanti dengan mengambil bagian dunia, bagian yang sementara, bagian yang rendah. Dan beliau jelaskan bahwasanya itu bentuk perdagangan seorang hamba di dunia ini, perdagangan yang merugikan. Perdagangannya orang-orang yang maghbun, orang-orang yang tertipu, yang mereka jual barang yang berharga, perkara yang sangat bernilai dengan perkara dunia, dengan perkara yang fana, yang sementara, yang sangat sedikit sekali. Dan beliau jelaskan itu kebanyakan perdagangan makhluk. Kebanyakan manusia, mereka melakukan demikian ini. Mereka bertransaksi dengan transaksi yang merugikan dirinya sendiri. Dia mencari kelezatan, mencari kepuasan dunia yang sebentar, yang sedikit, dengan mengorbankan bagian dia di akhirat nanti, dengan mengorbankan agama dia. Baik, maka itu bentuk tijaratun khasirah, perdagangan yang merugi yang sebenar-benarnya. Ini kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia. Ini sebagai bentuk peringatan bagi kita untuk mengambil pelajaran. Qala wa amar rabihun. Sedangkan sebaliknya, orang yang mendapatkan keberuntungan dalam perdagangan tersebut. Fa innahum ba'u faniyan bibaqin wa khasisan binafisin wa hakiran bi'azim. Maka orang-orang yang sebenarnya beruntung, orang-orang yang beruntung dengan sebenar-benarnya, kebalikan mayoritas manusia tadi, mereka menjual perkara yang fana itu dengan perkara yang kekal, perkara yang remeh, perkara yang rendah, dengan sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Yakni, dia korbankan dunianya untuk mendapatkan akhiratnya. Itu kalau bertentangan. Kalau bertentangan, satu keadaan, satu waktu, dia harus memilih mana yang harus dia dahulukan. Mengerjakan kewajiban, atau meninggalkan kewajiban, mendapatkan keuntungan dunia. Maka orang yang beruntung, dia dahulukan kewajiban dia dahulukan agama dia dahulukan akhiratnya. Walaupun dunianya mungkin dapatnya sedikit, walaupun dunianya mungkin berkurang. Maka itu hakikatnya orang-orang yang yang beruntung. Baik. Qala wa qalu, mereka mengatakan, ma miqdaru hadhi dunya min awwaliha ila akhiriha, hatta nabi'a haddana minallahi ta'ala wa daril akhirati biha. Apa kadar harga dari dunia ini, dari awal sampai akhirnya pun, berapa nilainya dunia ini dari awal sampai akhirnya, sehingga kita harus mengorbankan, menjual bagian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagian kita di akhirat nanti dengan mendapatkan dunia tadi, ya. Seberapa kadarnya, ya. Seberapa banyak bagian kita, ya. Sehingga kita korbankan sesuatu yang pasti, kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentunya mereka punya ilmu, ya kan? Mereka punya ilmu tentang akhirat, ya. Nah, ini tentunya mereka adalah orang-orang yang belajar, ya. Orang-orang yang menuntut ilmu sehingga mengetahui hakikat akhirat dan memahami hakikat dunia ini, ya. Sehingga dia bisa memilih mana yang harus didahulukan, mana yang harus diutamakan, ya. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, yang dia ketahui apa yang ada di depan matanya saja, ya. Tidak tahu apa akhirat, ya. Bagaimana kedudukan akhirat dibanding dunia, ya. Baik, maka ini isyarat untuk seseorang hamba belajar, ya. Isyarat untuk seorang hamba untuk berilmu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan permisalan dunia dengan akhirat di dalam banyak permisalan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Qala fa kaifa bima yanalul 'abdu minha fi hadzal zamanil qasir alladzi huwa fil haqiqati kaghaffati hulmin la nisbata lahu ila daril qarari al-fattah. Kalau dunia itu dari awal sampai akhir, dari awal penciptaan sampai akhirnya, itu tidak ada nilainya dibanding bagian akhirat. Maka bagaimana lagi kalau bagian akhirat itu dikorbankan untuk bagian seorang hamba yang sedikit, ya. Hidupnya di dunia, seorang hamba itu hanya sebentar dinisbahkan dengan umur dunia, ya. Umurnya manusia dinisbahkan dengan umurnya dunia itu sangat sedikit, ya. Padahal dunia itu seluruhnya dari awal sampai akhirnya itu tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat, ya. Nah, lebih-lebih hanya bagian kita saja, umur kita di dunia ini, ya. Maka itu hanya seperti bersitan mimpi saja, ya. Hanya mimpi sejenak dalam tidur kita, ya. Tidak senilai, tidak ada bandingannya dengan kenikmatan bagian seorang hamba di akhirat nanti sama sekali. Baik, qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, perbandingan, ya. Kehidupan seorang hamba di dunia dengan di akhirat nanti. Dalam surat Yunus ayat 45, Allah taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum." Pada hari mereka dibangkitkan, ya, di hari kiamat nanti, maka ketika melihat keadaan hari di akhirat, ya, waktu di hari kiamat itu, maka mereka menyadari bahwasannya tidaklah tinggal di dunia itu kecuali hanya sesaat dari siang hari saja, ya. Hanya sebentar, ya. Wa qala ta'ala, demikian pula dalam surat An-Nazi'at ayat 42 sampai 46, Allah taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Maka seolah-olah mereka pada hari ketika mereka melihat kenyataan di hari kiamat, ya, waktu di hari kiamat di akhirat itu sangat panjang, Sehari seperti 1.000 tahun. Sehari seperti 1.000 tahun. Ya. Maka mereka melihat keadaan itu, mereka menyadari dahulu tinggal di dunia itu hanya sebentar, sesaat dari sore hari atau di pagi hari saja. Ya. Sebentar, hanya sesaat pada waktu sore atau pada hari pagi saja. Ya. Sangat sebentar sekali ya, kehidupan mereka di dunia itu. Wa qala ta'ala, demikianlah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Qala ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sya'atan min nahar balal. Ya. Maka seolah-olah mereka ketika mereka melihat apa-apa yang dahulu mereka dijanjikan, ya. Janji Allah untuk orang-orang bertakwa dengan jannah, ya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman bagi orang-orang yang kafir dengan an-nar, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri waktu itu. Maka mereka menyadari bahwasannya tidaklah tinggal, tidaklah hidup di dunia kecuali hanya sesaat dari siang hari saja. Sangat sebentar, ya. Sangat pendek sekali umur mereka. Qala wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 112-114. Qala ta'ala, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di bumi dalam hitungan tahun? Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum fas'alil adin. Ditanya berapa tahun, ya. Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, labisna yauman. Ya. Kami tinggal hanya sehari, tidak ada hitungan tahun. Aw ba'da yaum, atau bahkan sebagian hari saja. Ya. Ini seperti yang Allah gambarkan dalam ayat-ayat sebelumnya tadi. Sa'atan min nahar, ya. Sesaat dari siang hari saja, atau sesaat dari sore hari saja. Ya. Fas'alil adin, ya. Bertanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka dikatakan kepada mereka, tidaklah kalian tinggal di dunia itu kecuali sebentar, ya. Kalau seandainya kalian mengetahui, ya. Qala wa qala ta'ala, demikianlah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 102-104. Qala yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari ditiup asur, ya, kebangkitan, dan dibangkitkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang pendosa pada hari tersebut dalam keadaan wajah-wajah mereka biru, ya. Baik. Di dunia ini tidak pernah kita melihat orang seburuk apapun keadaan dia, ya. Orang yang menyesali suatu perkara yang besar, sebesar apapun penyesalan dia di dunia ini, tidak sampai wajahnya membiru, ya. Paling merah hitam, ya. Menyesal, sedih, ya. Sangat buruk keadaan dia. Paling sampai merah hitam, ya. Tetapi pada hari tersebut, ya, sangat besarnya penyesalan dia sampai biru wajah mereka, ya. Zurqa, ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan, ya. Satu yang hak, ya. Wajah-wajah orang pendosa ketika itu sangat besar penyesalannya, ya. Sangat besar penyesalan mereka, ya. Kalau seandainya saya bisa kembali ke dunia lagi, saya akan berbuat amalan soleh dan seterusnya, ya. Seandainya dulu saya tidak berbuat itu, seandainya dulu saya tidak mengikuti fulan, ya. Saya tidak ikut orang jahat itu, ya. Sangat besar penyesalannya, sampai membiru wajahnya, ya. Ya takhafatuna bainahum illa bisum illa asyra, ya. Sebagian mereka berbisik, berbicara pelan kepada yang lain. Dulu, kalian di dunia itu hanya 10 hari saja, ya. Hanya 10, ya. 10 saat, 10 hari, atau 10 jam, ya. Qala, nahnu a'lamu bima yaqulun, idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yauma, ya. Maka Allah SWT mengatakan, kami lebih mengetahui terhadap ucapan mereka ketika orang-orang yang paling lurus di antara mereka mengatakan, ya, itu tadi kebanyakan orang mujrim mengatakan, kalian dulu tinggal 10 hari di dunia itu, ya, cuma 10 hari, ya. Nah, orang yang paling lurus di antara mereka mengatakan, enggak, dulu kalian tinggal di dunia itu hanya sehari, ya, enggak 10 hari, cuma 1 hari. Baik, maka ini gambaran, ya, permisalan bagaimana perbandingan dunia dan akhirat, ya, sesuatu yang sangat besar perbedaannya, sangat jauh perselisihannya, maka sangat merugi orang-orang yang mendahulukan dunia mengorbankan akhiratnya, ya. Baik, maka ini tadi orang-orang yang beruntung, ya, tidak mengorbankan akhiratnya yang kekal abadi untuk mendapatkan kesenangan, kelezatan yang sementara, yang sangat sebentar ini, ya. Taib qala, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, maka fahadhi haqiqatud dunya inda muwafati yaumil qiyamah, maka inilah hakikatnya dunia itu pada saat nanti telah dipenuhi balasan mereka pada hari kiamat nanti, ya. Sudah dipenuhi balasan amalan-amalan mereka nanti di akhirat. Maka dunia itu hanya sangat sebentar, sangat sedikit, sangat sangat kecil. Qala falamma alimu qillata lubsihim fiha wa anna lahum daran ghairu hadhihi dar. Ia darul hayawani wa darul bako. Maka ketika mereka, ini sifat orang-orang yang robih tadi, orang-orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar, ketika mereka mengetahui, mengilmui, ya, sedikitnya, sebentarnya tinggal mereka di dunia, ya, dan bahwasannya mereka memiliki negeri, memiliki tempat tinggal, ya, selain dari negeri yang mereka tinggali saat ini, ya. Di dunia ini bukan tempat untuk menetap, akan tetapi tempat yang kita lewati, ya. Bukan kita ada di sini untuk memakmurkannya, ya. Akan tetapi kita ada di sini untuk ubur, ya. Untuk melewatinya, ya, bukan tempat kita, bukan tujuan kita, bukan negeri kita yang sejati, ya. Nah, ketika mereka tahu itu, ia darul hayawan wa darul bako, yaitu negeri kehidupan yang hakiki, ya. Hayawan, masdar dari hayatun, ya, kehidupan yang sebenarnya. Negeri kehidupan yang sejati, ya, kehidupan yang sebenarnya, yaitu negeri kekekalan, ya, negeri yang kekal, hidup selama-lamanya, tidak ada kematian, ya. Qala ra'au min a'zamil hubni bai'a daril baqa bidaril fana. Maka mereka mengetahui termasuk dari kerugian yang sangat besar adalah menjual negeri kekekalan, menukarkan bagian akhirat dia, menjual agama dia untuk sesuatu yang fana, untuk kenikmatan negeri dunia, untuk kelezatan negeri dunia saja, maka itu termasuk kerugian yang sangat besar. Baik, maka ini kembali lagi berarti mereka orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan ini, ya. Mereka tidak tertipu dengan merlapnya dunia, ya. Maka fata jaru tijaratal aqyas walam yataru bi tijaratis sufaha minan nas. Maka mereka pun melakukan perdagangan jual beli dengan metode jual belinya orang-orang cerdas, ya. Orang-orang yang terdik, ya. Orang-orang yang pandai, ya. Mencari sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, mengorbankan sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, sesuatu yang sebentar, ya. Mereka tidak tertipu dengan banyaknya perdagangan orang-orang bodoh dari manusia, ya. Kebanyakan manusia itu tadi melakukan perdagangan yang merugikan tadi, ya. Melakukan tijaratun khosiroh tadi, ya. Kebanyakan manusia itu di sekeliling dia, ya. Di depan dia, di belakang dia, ya. Teman-teman dia, ya. Tetangga dia melakukan demikian, ya. Tetapi dia enggak tertipu, ya. Tidak ikut-ikut, ya. Dia mengetahui hakikat dunia tadi, ya. Berilmu tentang akhirat, maka dia kokoh, ya. Kuat, berpendirian, mengutamakan akhirat, ya, menjaga agama dia, dia korbankan dunianya. Enggak apa-apa, saya enggak dapat dunia. Enggak apa-apa, enggak dapat kedudukan, enggak dapat harta. Itu sebentar saja, ya. Orang yang punya kedudukan berapa lama akan diganti sama orang lain, ya. Dipecat atau habis masa jabatannya, ya. Orang yang punya harta akan habis hartanya, ya. Dicuri atau ditipu orang, ya, atau kebakaran, ya, atau dia yang meninggalkannya, dia mati duluan, ya. Baik, maka dia tak tertipu dengan perdagangannya orang-orang bodoh dari kebanyakan manusia. Qala fa dhahara lahum yawmat taghabun ribhu tijaratihim wa miqdaru mashtarauhu. Maka akan nampak dengan jelas pada hari penyesalan atau taghabun, hari penyesalan, keberuntungan mereka, keberuntungan perdagangan mereka, ya. Kebanyakan manusia tadi merasakan kerugian, ya. Mendapatkan kerugian yang tidak bisa ditambal kerugiannya, ya. Tidak bisa diganti kerugiannya, tidak ada gantinya kerugian mereka, ya. Maka bagi mereka ini, orang-orang yang beruntung dengan sebenarnya ini nampak dengan jelas, ya. Nah, waktu itu baru mereka mendapatkan kemuliaan, ya. Nampak apa yang mereka korbankan dulu di dunia, ya. Kemenangan dari pengorbanan mereka dulu di dunia, ya. Tertinggal di sisi hartanya mungkin, ya. Tertinggal dari sisi kedudukannya di dunia dulu. Nah, pada waktu itu nampak kemenangan mereka, ya. Nampak keberuntungan mereka, ya. Karena sungguhnya wa kullu ahadin fi hadhi dunya fidari dunya ba'iun mustarin muttajirun. Karena hakikatnya setiap orang di negeri ini adalah seorang penjual, pembeli, seorang pedagang, ya. Seorang yang melakukan transaksi jual beli, ya. Qala qala wa kullun nasi yaghdu fa ba'iun nafsahu fa mu'tikuha au mubiquha, ya. Rasulullah sallallahu alaihi menyatakan setiap manusia, ya, siapapun dia, maka dia berusaha menjual dirinya, ya. Nah, ada di antara mereka yang menjual dirinya untuk mendapatkan akhirat tadi, untuk mendapatkan agama dia, untuk mendapatkan akhirat dia, famuktikuha, maka dia pun hakikatnya telah memerdekakan dirinya sendiri, merdeka dari azab Allah Subhanahu wa taala, merdeka dari kehinaan yang kekal, ya. Maka ini orang-orang yang robih tadi, orang-orang yang beruntung dengan sebenarnya. Qala aumu bikuha. Kemudian kelompok yang kedua di antara manusia itu menjual dirinya dan mencelakakannya, ya. Itu tadi dia korbankan akhiratnya untuk mendapatkan kelezatan dunia, ya. Dia jual akhiratnya untuk mendapatkan kelezatan dunia, ya. Baik, maka hakikatnya dia telah mencelakakan dirinya, ya. Bukan memuliakan dirinya, bukan menjadikan dirinya terhormat, mulia, tetapi sebaliknya, ya. Baik, walaupun nampaknya di dunia demikian. Akan tapi nanti pada yaumut taghabun akan nampak kerugian mereka dengan sebenar-benarnya, ya. Taib qala rahimahullahu taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111. Qala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Setiap kita melakukan jual beli, ya. Menjual diri-diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin itu jiwa-jiwa mereka, ya. Allah beli jiwa-jiwa kaum mukminin, wa amwalahum, harta-harta mereka, ya. Apa balasannya? Apa harganya? Bi anna lahumul jannah, dibeli dengan al jannah. Harganya adalah jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna yuqtalun. Bagaimana Allah membeli jiwa mukminin dengan mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang perlu diperhatikan, ya. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan, siapa orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dhabit, ya, kaidah. Man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, ya, maka berarti dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan para ulama membagi, ya, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan pedang, ya, dengan senjata, dan dengan yang kedua dengan hujjah, dengan bayan, dengan irsyad, dengan bimbingan, ya. Nah, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, seorang yang belajar ilmu agama dalam rangka tujuan dia untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala supaya agama Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, maka dia mendapat bagian dari ayat ini, ya. Maka dia mendapat bagian dari ayat ini. Dia ketika terbunuh di jalan tersebut, ya, mati di jalan tersebut, maka dia mati dalam keadaan mulia, ya. Dia telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun. Maka mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membunuh, ya. bunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, wa yuqtalun, atau sebaliknya, mereka terbunuh, dibunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an, maka itu adalah sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang Allah sebutkan dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an, kitab-kitab Allah yang mulia. Maka siapakah orang yang lebih memenuhi janjinya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Yakni tidak ada seorang pun yang lebih memenuhi janjinya dibanding Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bergembiralah. Bergembiralah dengan jual beli kalian. Bergembiralah dengan transaksi jual beli kalian ini. Maka yang demikian itu merupakan bentuk keberuntungan yang sangat besar, ya. Seorang hamba melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, dia korbankan jiwanya, dia korbankan seluruh hartanya. Baik, ini bentuk pertama, ya, jual beli hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa hadza awwalu naqdin min samani hadhi tijarati. Maka ini merupakan balasan pertama dari harga jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang pertama yang seorang mukmin menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya adalah jannah. Fatajiru ayyuhal muflisun, maka berjual belilah wahai orang-orang yang muflis. Wa ya man la yaqdiru ala hadza saman ha huna samanun akhar, maka wahai orang-orang yang tidak mampu untuk membayar jannah dengan jiwa dan harta mereka seluruhnya, maka di sana ada harga lain, ya. Jangan berkecil hati, ya. Jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada harga lain. Kalau kalian tidak mampu mengorbankan jiwa kalian, ya, tidak ada jihad, ya, tidak ada jihad, maka ada di sana harga yang lain. Fa'in kunta min ahli hadhi tijarati fa'ati hadza tsaman, maka kalau engkau termasuk dari orang-orang yang akan melakukan jual beli ini, ya, menjual kalian, mendiri diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berilah harga tersebut, ya, beli dengan harga yang Allah minta, ya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 112, ya. Ayat setelahnya Allah taala berfirman, "Ataibunal abidunal hamiduna sa'ihunar raki'un. Asajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin," ya. Orang-orang yang banyak taubat, orang-orang yang banyak bertaubat, hamba-hamba Allah yang banyak beribadah, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, banyak rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Wa basyiril mu'minin, maka beri gembiralah, kabar gembiralah terhadap orang-orang yang beriman. Ini bentuk taman daripada al-jannah tadi. Kalau kalian tidak mampu mengorbankan jiwa-jiwa kalian, maka jadilah kelompok yang lainnya, itu ataibun. Kalau tidak mampu, jadilah abidun, hamidun, sa'ihun, roki'un, sajidun. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wal hafidhuna li hududillah, ya. Jalan, jalan kebaikan sangat banyak, ya. Demikian pula dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11 Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim?" Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan perdagangan jual beli yang menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini harganya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Taib, maka ini harga ya untuk membeli dagangan Allah Subhanahu wa taala tadi, al-jannah ya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwa dan hartanya ya. Atau dia menjadi orang-orang yang banyak bertaubat, beribadah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah taala, rukuk dan sujud ya, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, qala rahimallahu wal maksud, maka kesimpulannya ya dari penjelasan dari awal dan akhir ini tentang perdagangan yang merugikan yang di awal tadi, perdagangan kebanyakan manusia atau perdagangan yang menguntungkan, bahwasanya anna dzunub tunsil abda hadzahu min hadzi tijaratir rabihati, bahwasanya dosa seorang hamba itu akan melupakan dia terhadap bagian dia, bagian yang kekal tadi, bagian yang hakiki ya, dari perdagangan yang menguntungkan ini ya. Sudah dia tidak lupa dengan perdagangan yang sebenarnya, perdagangan yang menguntungkan yang sebenarnya ya. Dia lupa dengan keuntungan yang hakiki ya, untuk dirinya ya. Bahkan sebaliknya, watazwaluhu bi asbabi tijaratil khasirah, bahkan dia tersibukkan untuk dirinya itu kepada sebab-sebab perdagangan yang merugikan ya. Dia sibuk dengan melakukan perdagangan yang merugikan dirinya di sendiri ya. Maka ini sebagai bentuk hukuman, wa kafa bidzalika uqubatan, wallahul musta'an, maka cukup itu sebagai bentuk hukuman ya seorang hamba ketika dia lupa terhadap kebaikan dia dan menyibukkan dirinya dengan perkara yang merugikan dirinya sendiri ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiqil jami, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.